Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Nah, insyaAllah kita melanjutkan pembacaan kitab A'lamu Sunnah Al-Mansyurah Syekh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami Rahimahullah. Dan insyaAllah mulai malam hari ini kita membaca syarah dari Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi Rahimahullah Ta'ala. Ya, beliau memiliki syarah terhadap kitab A'lamu Sunnah yang beliau namai dengan Al-Fawaid Al-Mansurah. Dan insyaAllah kita mengambil ya fawaid-fawaid yang beliau sebutkan dalam penjelasannya. Naam, qala, kita lanjutkan pembahasan masih terkait dengan al-Islam wal iman yang disebutkan oleh Syekh Hafidz rahimahullah setelah beliau menyebutkan tentang lafaz, bahwasanya lafaz al-Islam dan juga al-iman itu adalah lafaz yang kalau disebutkan secara bersamaan maka memiliki makna yang berbeda, kalau disebutkan secara terpisah maka memiliki atau akan mencakup semuanya. Sehingga setelah itu beliau mengatakan qala, soal pertanyaan yang berikutnya, mad dalil ala ta'rifihi bil arkanil khamsah inda tafsil. Mad dalil ala ta'rifihi bil arkanil khamsati inda tafsil. Ini apa dalilnya ketika kita mengartikan Islam dengan rukun iman yang lima ketika disebutkan secara terperinci. Artinya ketika disebutkan secara sendirian. Atau di sini disebutkan secara tafsil, ini terperinci. Qala, kata beliau, jawabannya adalah qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jawabannya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis soal Jibril iyahu aniddin. Artinya ketika Islam atau afan iman disebutkan secara terperinci, iya, kemudian juga Islam disebutkan secara terperinci, maka disebutkan Islam itu bermakna rukun Islam yang lima. Dalilnya adalah hadis Jibril alaihi salam ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ad-din, tentang agama ini. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya, beliau menyebutkan Islam adalah engkau bersaksi an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini rukun Islam yang pertama. Qala, wa tuqimus shalah. Kemudian engkau melaksanakan salat, menegakkan salat, wa tu'tiyaz zakah. Engkau membayar zakat, wa tasum Ramadan. Engkau berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Dan engkau pergi berhaji ke Baitullah kalau engkau mampu untuk melakukannya. Nah, ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita mendefinisikan Islam. Naam, secara tafsir disebutkan rukun Islam yang lima ini. Qala, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, juga dari hadis Ibnu Umar yang ma'ruf, buniyal Islam ala khamsin. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Sehingga Islam diibaratkan bagaikan bangunan dan rukun yang lima tersebut bagaikan tiang-tiangnya. Qala rahimahullah fa dzakara hadhi. Maka setelah itu Nabi SAW menyebutkan lima rukun ini yang disebutkan tadi di atas. Ghaira annahu qaddama al-hajja ala shaumi ramadhan. Namun dalam hadis Ibnu Umar, buniyal Islam ala khams, di situ Nabi SAW mengedepankan penyebutan haji daripada puasa bulan Ramadan. Ya, kalau dalam hadis Jibril, disebutkan wa tasuma Ramadan wa tahujjul bait. Namun dalam hadis Bunya al-Islam wala khams disebutkan terlebih dahulu apa? Haji kemudian puasa. Haji kemudian puasa. Qala wa qilahuma fi sahihain. Namun kedua-duanya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahullah taala. Hadis muttafaqun alaih. Qala rahimahullah taala, atau yang pertama dikeluarkan di sini disebutkan oleh hadis Jibril, hadis Muslim, dan juga disebutkan dalam riwayat Bukhari dengan lafaz yang berbeda. Qala rahimahullah taala, Syekh Ahmad bin Yahya Najmi berkata dalam syarahnya, kata beliau, hadhihi arkanul Islam. Ya, ini adalah rukun Islam, allati yaqumu 'alaiha, yang Islam tegak di atasnya. Ini rukun Islam yang lima. Nanti beliau akan sebutkan Syekh Habib rahimahullah satu persatu tentang rukun Islam tersebut. Qala rahimahullah, bad'an bitauhid. Ya, rukun Islam itu dimulai yang pertama dengan masalah tauhid. Ya, Nabi SAW mengatakan al-Islam an tashhada an la ilaha illallah. Sehingga ini tauhid maknanya. Qala tauhidil uluhiyah, dimulai dengan tauhid yang tiga. Yang pertama adalah tauhid uluhiyah subhanahu wa ta'ala. Kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ibadah. Qala wa tauhidil mutaba'ah lir rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga tauhid mutaba'ah kepada rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni dalam ucapan wa asyhadu anna muhammadan atau wa anna muhammadan rasulullah. Sehingga di sini tauhidul uluhiyah tentunya mencakup tauhid rububiyah, tauhid al-asma was sifat. Kemudian tauhid al-mutaba'ah itu dalam persaksian anna Muhammadan Rasulullah. Iya, sehingga ada sebagian para ulama menyebutkan taksim, ini pembagian tauhid itu ada empat. Iya, menambahkan tauhid al-mutaba'ah, menambahkan satunya tauhid al-mutaba'ah. Sehingga tauhid al-uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid al-asma wa sifat, kemudian yang keempat tauhid al-mutaba'ah, tauhid mutaba'ah li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah, thumma ba'da dzalika iqamatish shalah. Kemudian setelah itu, ini setelah tauhid, adalah perkara yang berikutnya iqamatush shalah, menegakkan salat dengan syarat-syaratnya, dengan rukun-rukunnya, dengan kewajiban-kewajibannya, dengan sunnah-sunnahnya. Ditegakkan semuanya, dilaksanakan na'am dengan semuanya. Qala wa ita'iz zakah. Kemudian setelahnya ita'uz zakah, yakni membayar zakat yang Allah wajibkan bagi orang-orang yang na'am Allah wajibkan atas mereka zakat. Allah keluar yang mereka keluarkan dari harta-harta mereka. Qala wa siyami Ramadan. Kemudian setelah itu puasa di bulan Ramadan. Ini termasuk dari rukun Islam. Qala wa hajjil bait. Kemudian setelahnya adalah hajju al-bait, yang berhaji ke Baitullahil Haram. Iya, dan ini tentunya dilakukan bagi orang yang memiliki kemampuan. Karena dalam hadis juga disebutkan ini istata'a ilaihi sabila. Ya, as-sabil disebutkan dengan dua perkara. Yang pertama apa? Az-zad war-rahilah. Dia memiliki bekal dan dia memiliki kendaraan. Ya, sekarang dia mampu untuk berangkat haji dengan hartanya, dan juga dia meninggalkan na'am nafkah bagi orang-orang yang ditinggalkan dari keluarganya. Sehingga ibadah haji memiliki na'am kekhususan dari sisi harta. Sehingga bagi yang memiliki harta yang lebih, maka dia diwajibkan untuk berangkat haji ke Baitullahil Haram. Qala, kata beliau, hadhihi kulluha hiya arkanul Islam. Ini semuanya adalah rukun Islam. Ya, dimulai dengan tauhid, kemudian salat, zakat, ya, puasa di bulan Ramadan, kemudian berhaji ke Baitullahil Haram. Ini rukun Islam yang enam. rukun Islam yang 5. Sehingga di sini kata beliau, tadi kita kembali kepada pengertian Islam ketika disebutkan secara tafsil, secara terperinci, maka didefinisikan, dimaknakan dengan rukun Islam yang 5 ini. Qala Syekh rahimahullah taala kemudian dalam pertanyaan yang berikutnya, su'alun ma mahallu syahadataini min ad-din. Ya, dalam pertanyaan ini beliau merinci tentang rukun Islam yang 5 ini. Yang pertama tentang ma mahallu syahadatain min ad-din. Ini apa kedudukan dua kalimat syahadat dari agama Islam? Qala al-jawab, jawabannya kata Syekh Hafidz rahimahullah, la yadkhulul abdu fid-din illa bihima. Kedudukan dua kalimat syahadat dari agama ini adalah kata beliau bahwasanya seorang hamba tidak akan dikatakan masuk ke dalam agama Islam ini kecuali dengan keduanya. Artinya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Tidak cukup dengan salah satunya, harus dua-duanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Sehingga ini menunjukkan tingginya kedudukan dua kalimat syahadat ini apa dalam agama kita. Sehingga disebutkan dalam na'am ibadah-ibadah yang agung di dalam azan. Iya, ketika seorang ingin masuk Islam, iya disebutkan dua kalimat syahadat ini. Digandingkan penyebutan iya An-Nabi SAW bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan oleh sebagian para ulama dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa rafa'na laka dzikrak." Wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami tinggikan bagimu penyebutanmu. Iya, An-Nabi SAW disebutkan ketika dikumandangkan azan, asyhadu an la ilaha illallah, setelahnya asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Qala Allah taala, kata beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulih. Innama, kita ketahui bahwasanya innama itu ada hasr, ini pembatasan. Yani hanya saja orang-orang yang mukmin itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Iya, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, qala umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Al-hadis wa ghairu dzalika katsir. Ya, hadis Nabi SAW mengatakan, aku diperintah yani oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad abduhu wa rasuluh dengan dua kalimat syahadat ini, la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, dan juga disebutkan dalam banyak hadis. Sehingga ini kedudukan dua kalimat syahadat dari agama kita, bahwasanya tidaklah seorang hamba masuk ke dalam Islam kecuali dengan dua kalimat syahadat ini. Qala Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah taala dalam syarahnya, beliau katakan, qala qawluhu la yadkhulul abdu fid dini illa bihima ay la yumkin an yadkhulad din illa bi syahadatain. Yani tidak mungkin dia akan masuk ke dalam agama Islam ini kecuali dengan dua kalimat syahadat ini. Ya, seorang yang kafir ketika dia ingin masuk ke dalam Islam, maka dia disuruh, diperintah untuk mengucapkan dua kalimat syahadat ini. Jangan mencukupkan dengan satu, asyhadu an la ilaha illallah, cukup, tidak. Harus dengan dua-duanya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini yang diperintahkan kepada seorang yang kafir yang ingin masuk ke dalam Islam. Qala fahatani syahadatan syai'un wahid. Maka dua kalimat syahadat ini kata beliau adalah sesuatu yang satu. Sehingga dijadikan apa? Dua kalimat syahadat ini satu rukun. Karena kata para ulama, dua-duanya saling berkaitan. Yang dua-duanya saling berkaitan sehingga tidak bisa seorang mencukupkan dengan salah satunya. Harus dia mempersaksikan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan dia mempersaksikan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Qala faman syahida an la ilaha illallah wa lam yashhad anna Muhammadan Rasulullah kal Yahud fa innahu kafir. Sehingga dari sini kata beliau, beliau menjelaskan kepada kita, barang siapa yang dia bersaksi dengan kalimat syahadat alla ilaha illallah namun tidak bersaksi dengan syahadat anna Muhammadan Rasulullah seperti orang-orang Yahud. Ya, orang-orang Yahudi yang tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau beriman kepada risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka hasad, ya, dengki kepada kaum Arab. Mereka dikatakan sebagai orang kafir, belum dikatakan apa? Beriman. Kapan mereka dikatakan mukmin? Sampai mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak cukup persaksian mereka alla ilaha illallah, sampai mereka mau bersaksi Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Sehingga di sini beliau katakan ini, orang-orang Yahud dan tentu orang yang semisal dengan mereka, orang-orang yang serupa dan menyerupai mereka, mereka hanya mempersaksikan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dalam keadaan tidak mau mempersaksikan dengan risalah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau demikian pula kata beliau, wa man syahida anna Muhammadan Rasulullah wa lam yashhad alla ilaha illallah fa innahu kafir. Dan demikian pula barang siapa yang dia bersaksi anna Muhammadan Rasulullah, yakni Muhammad adalah utusan Allah, dia bersaksi, mempersaksikan, mengucapkan dengan lisannya, namun lam yashhad alla ilaha illallah, tidak mempersaksikan rukun atau bagian yang pertama, yakni la ilaha illallah, maka demikian pula fa innahu kafir. Ini belum masuk Islam, masih dikatakan sebagai seorang kafir. Wala yakunul 'abdu musliman hatta yashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan tidaklah dikatakan seorang hamba sebagai seorang muslim sampai dia mempersaksikan dengan dua kalimat syahadat ini. Sehingga ini yang beliau sebutkan Syekh Hafidz rahimahullah taala, kedudukan dua kalimat syahadat dari agama kita. Ini bahwasanya seorang tidaklah masuk ke dalam al-Islam dan tidak dikatakan sebagai seorang muslim sampai dia mempersaksikan dengan dua kalimat syahadat ini. Oleh karenanya kalimat atau dua kalimat syahadat ini dijadikan sebagai satu rukun, karena tidak bisa seorang mencukupkan dengan salah satunya. Nah, wallahu a'lam. Soal misalnya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.